Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa bi sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazida amma ba'd. Ikhwanabutin a'azakumullah, kita lanjutkan kajian Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Qala rahimahullah al-hadith at-tasi' wa sittun wa khamsumi'ah. Hadis yang ke-569. Wa an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala. Dari sahabat yang mulia Abu Dzar, semoga Allah Ta'ala meridainya, beliau berkata, amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annasuma minasyahri thalathat ayyamil bid. Thalath asyata wa arba'a asyata wa khamsa asyata. Rawahu An-Nasa'i wa Tirmidzi wa sahahahu Ibnu Hibban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami untuk puasa sunnah dalam satu bulan 3 hari, hari putih, yakni tanggal 13, 14 dan 15. Hadis ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban mensahihkannya. Al-hadis hasan. Fi fawaid. Istihbabu, al-faidatul ula, istihbabu siyami thalathati ayyam min kulli syahrin min suhuri asanata al-hilaliyah. Istihbabu siyami thalathati ayyamin min kulli syahrin min shuhur sanati al-hilaliyah. Disunahkan puasa 3 hari setiap bulan dalam bulan-bulan hijriah. Baik, bulan hijriah ada 12, Yang pertama Muharram, yang kedua Safar, yang ketiga Rabiul Awal, yang keempat Rabiul Tsani, yang terakhir yang kelima Jumadil Ula, yang keenam Jumadil Tsaniyah, yang ketujuh Rajab, yang kedelapan Syaban, yang kesembilan Ramadan, yang kesepuluh Syawal, yang kesebelas Dzulqa'dah, yang kedua belas Dzulhijjah. Nah, ini kalian harus tahu tentang bulan-bulan hijriah tersebut. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Nah, ini setiap bulan disunahkan puasa 3 hari. Terserah tanggal berapanya, kecuali bulan Ramadan. Ini 1 bulan penuh puasa wajib. Asalnya al-afdal antakuna min ayyamil bidh, ats-tsalitsa asyar wal-rabi'a asyar wal-khamis asyar. Wawa qawlu jumhur al-ilm. Yang afdal hendaknya dilakukan pada hari-hari putih, yakni tanggal 13, 14 dan tanggal 15. Dan ini merupakan pendapat jumhur ulama. Rahimahullah al-hadith as-sab'un wa khamsumi'ah, hadith yang ke-570. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah semoga Allah meridainya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la yahillu lil mar'ati an tasuma wa zawjuha shahidun illa bi idni. Muttafaqun alaihi, wal lafdhul Bukhari wa zada Abu Dawud ghayra Ramadan. bahwa sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal bagi seorang istri berpuasa sunnah ketika suaminya ada di rumah kecuali mendapat izin dari suaminya. Hadis ini disepakati oleh Imam Al-Bukhari wa Muslim dan lafadznya milik Imam Bukhari. Abu Dawud menambahkan kecuali puasa Ramadan. Nah, yakni tanpa izin suami. Fi fawaid. Al-Fa'idatul Ula, la yahillu lil mar'ati anta suma sawma tatawu'in wa zawjuha hadirun illa bi'idnihi. La yahillu lil mar'ati an tasuma sawma tatawwu'in wa zawjuha hadirun illa bi idni. Tidak halal bagi seorang wanita melakukan puasa sunnah ketika suaminya ada di rumah kecuali mendapat izin dari suami. Al-Fa'idatu Tsaniyah. Yajuzu an tasuma al-mar'atu sawma tatawwu'in. Izni zawjiha inkana ghaiban anha. Ya juzu anta suma al-mar'atu suma tatawu'in bi ghairi izni zawjiha ingkana ghaiban anha. Boleh seorang istri puasa sunnah tanpa izin suami jika suaminya sedang tidak ada di rumah. Asalifah. Shaumul wajib Ramadan adaan kana au qada'an. La yahtaju ila idni zawjiha. As-sawm al-wajib qarmadana ata'an kana aw qada'an la yahtaju ila idni zawjiha. Puasa wajib seperti puasa Ramadan, baik langsung atau mengqadha puasa Ramadan, tidak perlu izin suaminya. Naam. Al-faidatu ar-rabi'ah. Lau somat naflan bihoyri idnihi sahas ya muha ma'al ismi. Lau somat naflan bihoyri idnihi sahas ya muha ma'al ismi. Kalau ada istri puasa sunnah tanpa izin suami, maka puasanya sah, tapi dia berdosa. Berdosanya karena tak izin, puasanya tetap sah. Barakallahu. Al-fa'idatu al-khamisah. Lau samat naflan bi ghair idnihi fa'amaha an tubtilahu wa amaroha antuk tilahu wajaba antuk tilah saumaha. Kalau ada istri puasa sunnah tidak izin suami, kemudian suami memerintahkan untuk membatalkan puasanya, maka wajib bagi sang istri membatalkan puasanya. Tak izin puasa sampai siang, suaminya tahu, terus suaminya enggak terkenal, dah batalkan puasa, maka sang istri wajib membatalkan puasanya. Nah, al-faidatu as-sadisah. Hukuku zawj ala zawjatihi qadir. Wahuwa muqaddamun ala tawwin. Hak suami atas istri itu sangat besar, dan suami harus didulukan daripada amalan-amalan sunnah. Hukuk zauj ala zaujati kabirah wa huwa muqaddam ala tatawu. Suaminya minta dipeceti begitu, sementara istrinya mau sholat sunnah, dah sholat sunnahnya nanti aja, suaminya dulu. Nah, itu menunjukkan betapa besar haknya suaminya. Begitu, ini istri yang berilmu, istri yang bodoh, main perasaan, ya cuek sama suaminya, terus mau kamu ngapain melarang saya ibadah? Itu, ya, aja tak tahu. Kepake sama suaminya, melayani suaminya itu ibadah, bahkan lebih wajib. Sedangkan itu sholat sunnah, puasa sunnah, hanya untuk kepentingan istrinya saja, ya. Nah, begitu. Hakafiko. Terus sebabnya kalau cari istri itu yang solihah, yang berilmu agama, urusan cantik nomor 1001. Kalau dapat yang cantik ya alhamdulillah, kalau enggak dapat ya dinikmati saja, lama-lama cantik juga. Ya. Nah, di zaman-zaman sekarang itu wanita cantik banyak, tapi yang berilmu yang solihah itu sedikit. Ya. Nah. Pilih yang berilmu yang solihah. Nah, lupakan yang cantik-cantik itu. Nah. Lama-lama cantik juga. Ya. Kalau mati dalam keadaan husnul khotimah, nanti di surga cantiknya melebihi bidadari-bidadari surga. Ya. Nah, tak ada yang jelek nanti di surga. Nah. Bahkan kecantikannya itu benar-benar abadi. Ya, abadi dan luar biasa. Ya. Nah. Itu. Pak. Ya. Baik, puasa. Qala rahimahullah al-hadith al-hadi wa sab'un wa khamsuni'ah, hadith yang ke-571. Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an siyami yawmain, yawmil fitri wa yawmin nahari. Muttafaqun alaih. Dari sahabat yang mulia Abu Sa'id al-Khudri, semoga Allah meridainya, bahwa sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang puasa pada dua hari besar, yakni Idul Fitri dan hari Nahar, yakni Idul Adha. Al-Sini sepakati oleh Imam Bukhari wa Muslim fi fawaid. Al-Fa'idatul Ula, Idul Fitri wa Idul Adha huma Ida al-Muslimin, Idul Fitri dan Idul Adha merupakan dua hari raya bagi kaum muslimin. Idul Fitri tanggal berapa? Tanggal 1 Syawal. Idul Adha tanggal berapa? Tanggal 10 Dzulhijjah. Asalnya siyamu yaumain Idul Fitri wal Adha, siyamu yaumain Idul Fitri wal Adha haramun bil ijma' wa la yasihu. Puasa pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, puasa pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha haram berdasarkan ijma dan tidak sah. Kalau ada yang puasa harus dibatalkan, tidak sah puasanya. Qala rahimahullah al-hadith al-thani wa sab'un wa khamsumi'ah, hadis yang ke-572. wa annu baisata al-hudali radhiyallahu anhu qala. Dari sahabat yang mulia Nubaisah Al-Hudali, semoga Allah meridainya, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyamu tasriq ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrillahi azza wa jal. Rawahu Muslim. Hari-hari tasrik adalah hari-hari makan dan minum dan berzikir kepada Allah Azza wa Jal. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Di fawaid, al-faidatul ula ayyamu tasrik hiya thalathatu ayyam al-hadiya asar wa thaniya asar wa thalitha asar min syahri dhul hijjah. Ayyamu tasriq hiya thalathatu ayyamin al-hadiya asar wa thaniya asar wa thalitha asar min syahri dhul hijjah. Hari tasrik itu ialah 3 hari, tanggal 11, 12, dan 13 dari bulan Dhul Hijjah. Asalnya saumahunna muharram, anna saumahunna muharram la yasihhu. Puasa pada hari-hari tasyrik haram dan tidak sah. Qala rahimahullah al-hadith al-thalis wa sab'un wa khamsumi'ah. Wa an Aisyata wa ibn Umar radhiyallahu anhum qala. Dari sahabat yang mulia Aisyah dan Ibn Umar, semoga Allah meridai mereka, mereka berdua berkata, lam yu'ahas fi ayyamit tasrik ayya sunna illa liman lam yijidil hadiyah. Rawahul Bukhari. Tidak ada rukhsah puasa pada hari-hari tasrik kecuali bagi jamaah haji yang tidak mendapatkan binatang haji. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Faidah, ikhtalaf al-ulama fi siyami ayyami tasriq ala thalathati aqwal. اختلف العلماء في صيام أيام التسريق على ثلاثة أقوال. Para ulama berbeda pendapat tentang puasa pada hari tasrik, terbagi menjadi 3 pendapat. Al-awwal annahu la yasihu saumuhunna, annahu la yasihu saumuhunna illa an saumut tamattu wal qiran li'adimil hadyi, illa an saumut tamattu'i wal qirani li'adimil hadyi. Pendapat yang pertama, tidak sah puasa hari tasyrik kecuali jamaah haji tamattu dan qiran yang tidak punya binatang haji, maka boleh puasa pada hari tasyrik. Jadi kalau haji tamattu, haji qiran itu kan harus menyembelih binatang haji. Kalau enggak punya uang untuk menyembelih binatang haji, unta, sapi atau kambing ya, maka boleh diganti dengan puasa. Nah, 10 hari 7 hari ketika masih manasik haji, 3 hari ketika pulang ke tanah air. Nah, 7 hari tadi itu boleh mengambil hari-hari tasyrik. Jelas. Adapun kalau tidak sedang haji tamattu dan tidak sedang melakukan haji qiran dan dia punya binatang haji bagi yang tamattu atau qiran, maka enggak boleh puasa hari tasyrik. Kita yang bukan jamaah haji enggak boleh puasa hari tasyrik. Atau jamaah haji tamattu atau jamaah haji qiran yang bisa beli binatang untuk disembelih pada hari nakhir, nah, maka tak boleh puasa, harus nyembelih binatang haji. Yang diganti dengan puasa itu kalau yang tak bisa menyembelih binatang haji, uangnya habis, tak bisa beli binatang haji, sehingga diganti dengan puasa 10 hari, 7 hari ketika sedang manasik, 3 hari ketika sudah kembali ke tanah air. Nah, yang 7 hari tadi itu boleh mengambil hari-hari tasyrik untuk puasa. Athani, pendapat yang kedua, la yasihu saumuhunna mutlaqan la antamattu'in wala qiranin wala ghairi, la yasihu saumuhunna mutlaqan wa antamattu'in wala qiran wala ghair. Pendapat yang kedua, tidak sah puasa hari tasyrik secara mutlak, termasuk bagi yang haji tamattu atau qiran atau yang lain, enggak boleh. Kalau enggak punya binatang haji ya boleh ganti dengan puasa, tapi cari di selain hari tasyrik. Pokoknya hari tasyrik enggak boleh puasa sama sekali. Ini pendapat yang kedua. Asalis, jawazu saumihinna litamattu wal qiran, wa kullu saumin lahu sababun ka nadrin wa kafara. Jawazu saumihinna litamattu wal qiran, wa kullu saumin lahu sababun kadadran wa kafara. Ini boleh puasa hari-hari tasyrik bagi yang haji tamattu atau qiran, dan bagi yang puasa dengan sebab tertentu seperti nazar atau kafara. Wa rajih al-qawlul awwal di hadis al-bab alladhi ma'ana, yang rajih adalah pendapat yang pertama, berdasarkan bab yang sedang kita kaji bersama. Naam. Lam yurakhas fi ayyamit tasriq ayyusamna illa liman lam yajidil hadiyah. Rawahul Bukhari. Ya. Tidak ada rukhsah puasa di hari-hari tasriq kecuali jamaah haji tamattu atau qiran yang tidak bisa menyembelih binatang haji, maka dapat rukhsah untuk puasa pada hari-hari tasriq supaya ganti hajinya. Naam. Wallahu ta'ala ala kusayat. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.